curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Langsung baik ya. Ini ada cerita-cerita, judulnya cerita sedih. Ya, tapi ini cerita-ceritanya wong telu, Kang. Wong telu jenengane disingkat S3. S3 itu dusun sing suwe utuh. Tapi siji Suparno loro-lorone Samiran, telune Supin. Lagi Suparno, Samiran, Supin, kakang adik, kerjane sekantor gue, sepabrik. Satu hari ke ya, wong telu ke dikirim nang bosnya gue akan melu seminar. Nah, titi masanya gue tulis seminar, nah hotel nginep nang kanak kadingannya apes. Suparno, Samiran, Supin ke apes kan. Nginepnya nang kamar ndur dewek pun trit, kadingannya lift gue ya, lift. Mati, macet. Padahal gue lantainya nang lantai satu sekarang. Yuk, weh, medeni pisan bok. Yuk nyejal, diliki kayak apa ke? Suparno, Samiran, Supin. Jadi kanan-kanan sih gak ada hotel bareng pada karep apa sih ya? Gak ada hotel anu lantai 100, lift-nya kursi C. Lalu timasannya lift-nya macet aja bingung. Geno, Parno, aja nyelana bakul hotelnya jajan lah, Jan. Mana dibuka kating ini jajan lah, Jan. Dari yang gerana kaki orang nyelana sapa-sapa. Kok jenisnya musibah, kayak manusia orang ngerti, no, Parno. Gewe, serah sapa dareng. Gagian banyak munggahnya yang serah kesel, geng. Serah main turu malah. Lah munggah lewat apa? Ya lewat tangga darurat lah, Jan. Oh, kok bocah ya? Calonnya gue nantang dulu ke calonnya gue. Bener-bener gelik sendiri jajal matanya ya, jam rembaya kayak gue ya. Mati jarang bawa sekilinya ke pengkrang. Munggah tangga ya namun si namun gutul. Lalu kalau gutul mati nandalan jajal. Satu selantai gitu, satu selantai gitu. Nggak kalau keluar keribu lagi ya, dikarek. Kalau sakit yang bendera apa keribu? Karena penyung ya live dedi ya. Dedi gue enak rumah ke lift lu. Usah, mau gara-gara live lagi rusak kok. Ujar-ujaran dandani lift ke orang ngelak aja. Kok tidak ngelak kalau pring terus mari apa aja. Orang, kok harus lubat buruk gendam. Kok ngerti ini tukangnya kekang lebih gede. Lah sekiranya harus kesel ke pengen turu ke pengen lemparak ke. Ya saya dekian mugajo. Oke, siapa dari yang bayi jajal aja pada mugajo. Pada mugah ke lipat tangga, nanya tangga, apa yang kerang ya orang sariang. Gelem ya aja melu mugah, orang gelem ya geret karo tambangnya kena. Gelem, tapi lanyo ngana lah. Kayak gue akan mau ya beres. Lagi ke BBG, 100 lantai lu, apa orang bilangan. Nyong tiba-tiba yang ide kok maksudnya ya. Kepriwet sarane main kono orang blenger rule munggah tangga. Kepriwet ngedewek sepakat. Sepakat kepriwet. Dari sepanjang perjalanan ke ya. Kok kang lantai si jiki ya. Kudul lantai telung puluh ndur karena gue ya. Nyong nyanyi, nyanyi bepok kok lah. Gak menghibur kue pada main kono orang pada blenger rule munggah tangga prejal. Yang kok kang lantai telung puluh je gudul swidak. Bagiannya kue pin supin. Cerita lucu. Haha, kue dari tugasnya kok nyeritang nasing lucu-lucu. Dari ini kok orang blenger udah muka tangga. Tangga telung puluh gudul swidak. Dan nyong pribin nyong. Waran Samiran, gampang. Dari ini kok kang lantai swidak gudul satu gudul kamar dewek kue. Sepanjang jalan kue kudu cerita. Cerita tapi sing sedih, sing kelangsani. Setuju peranjal. Balonku ada 5 ton, hatiku sangat kacau. Ku pegang erat-erat, merah muda dan biru. Hatiku sangat kacau dor, ku pegang erat-erat. Tujuh melaku, merah muda dan biru. Meratus balon hijau dor. Rampung tugasnya nyong. Sikirin segutun lantai telung puluh. Eh bagiannya kue. Pin supin cerita lucu. Gutun mengkor lantai swidak. Ayo pin cerita pin. Jadi ceritanya kayak gini ya. Kemien gue zaman kemien nang kerajaan gue anak permaisuri. Permaisurinya tuh anak Tuan Putri Rovia. Nah, si Tuan Putri Rovia itu dua kebiasaan aneh. Tadi ngerbengi gue harta yang turu. Sedurungnya ngerungunah cerita-cerita lucu. Mulanya permaisuri ini benbengi gue nyeritakna cerita-cerita ini lucu. Ceritanya kayak gini. Kemien gue zaman kemien nang kerajaan gue anak permaisuri. Permaisurinya tuh anak. Jenengannya Rovia. Tuan Putri Rovia. Nah, si Tuan Putri Rovia itu dua kebiasaan aneh. Tadi ngerbengi gue harta yang turu. Sedurungnya ngerungunah cerita-cerita lucu. Mulanya permaisuri ini benbengi gue nyeritakna cerita-cerita ini lucu. ceritanya kayak gini. Gemien gue zaman gemien nang kerajaan gue anak permaisuri, permaisuri itu anak. Eh, lu cerita sama ada beres ya, Cal. Lu cerita aku mau bolak-balik kayak gue baik. Ya mau menepit lah, menenya anaknya kurus naik, Kang. Durasi rong menit kan. Dan ini, urung gutul ya dibalik mani gak gue terus, Kang. Tapi kan sempingnya masih gutul, ge. Wis gutul lantai swita. Si, jadi tugasnya kaki samiran, ge. Cerita-cerita sedih. Cal, ayo. Cerita kaki samiran. Dah, wis gutul tangga 95 ge. Dari setangga mana yang dewek arep gutul, alhamdulillah wis ketenglak kengklok ge sikile ge sing pengkrang tambah pengkrang, sing sikil waras udah kaya no sunduk cinok ge. Dadi ciut banget saking geringe sih. Ya wis, kene duwe cerita terakhir. Dari setangga maning sih. Ya wis, jajan cerita-ceritane apa kowe gagean ket mau cerita ora jadi sedih ya. Wong kon cerita sedih, bareng rampung ora jare pada sedih sing ngrengokna malah gue sekakakan kejenenge cerita sedih kan. Ya karep kape nyong ya, sing cerita iki ngrengokna gering ngono, ora leban ngana mudun maling ngelantai bapak. Ya wis baru saya didapak-dapak nah uli cerita dagangan sih gak gudul lantai satu ke pulangnya Erika lambennya emang nengcep ajarang baik wah cerita mudun gue lambennya itu ya berat nyong udah cerita bingung wis dagangan. Ya wis cerita sedih nyong sing terakhir ke Kang ya sing jelas ke kue pada sedih yang ada kerungu ceritanya nyong jadi nyong ke ceritanya kelalen kunci kamarnya dewek mau kanang nyong ya mbok nang isor mau nang lantai sucinya udah gadagar jadi kuncinya ketinggalan nang mobil. Astagfirullahaladzim Kamiran, kok ini cerita mantan beres aja yang lambin itu kan cerita temenan apa cerita ngomong lembuan kue kan lah ya lu temenan, mau maafin nang isor lu dadak paduk bebek ya kuncinya ketinggalan orang kerasa nang mobil. Lagi tadi mudun maning, ya kita lantai sangat pulusanga dong kan kita lantai sangat pulusanga garis lantai tok turun ngeblat gak kue maning, mau nang kunci kamar ketinggalan. Oh, balis pantan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.